Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Amin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kita kembali bertemu di dalam acara penyejuk hati dalam upaya mengkaji secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir, secara khusus kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kita akan coba untuk melanjutkan keterangan ayat terdahulu. Sekarang kita sudah masuki ayat ke-16 surat An'am juz ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa zalikal fawzul mubin. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Ya, ayat ini merupakan keterangan lanjutan dari azab yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada keterangan ayat terdahulu, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketakutannya untuk melakukan maksiat karena adanya sanksi yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan keterangannya, may yusraf anhu yauma izim faqad rahimah. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, ya, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Ada yang menarik dari masalah azab ini. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang bagaimana azab itu sebenarnya akan tidak hanya sekedar di akhirat saja, tapi di dunia juga seorang akan terazab walaupun terkadang tanpa dia sadari. Azab itu, terutama sekali azab neraka itu adalah sesuatu yang memiliki daya magnetis. Azab neraka itu akan menarik para penduduk neraka, sehingga akhirnya dengan azab yang api yang begitu berkobar akan mampu meluluh lantakkan dan menghancurkan manusia-manusia yang terkena azab tersebut. Ya. Allah menyatakan keterangan tentang bagaimana neraka itu menarik, ya, bukan hanya sekedar dilemparkan manusia ke dalamnya, tapi api neraka itu juga menarik para penghuni dan masyarakat neraka itu. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Kalau dilemparkan manusia itu ke dalam neraka, mereka akan mendengar neraka itu seperti syahiq wa hiya tafur, dan dia itu bergejolak. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam mengartikan kata syahiq itu seperti orang yang lagi menarik nafas sedalam-dalamnya. Jadi dia seperti itu, dia tarik nafas untuk mengambil udara sebanyak-banyaknya. Begitulah keadaan neraka yang akan mengazab para penduduk neraka. Tariknya. Dia tarik sekeras-kerasnya seperti diumpamakan orang yang sedang menarik nafas sedalam-dalamnya. Oh iya. Jadi tidak ada lagi yang bisa melarikan diri. Mungkin kondisinya saat itu ketika dilemparkan ke dalam neraka, lari ke sana kemari mencoba untuk menyelamatkan diri. Tapi karena neraka sendiri punya daya magnetis yang kuat, maka akhirnya tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh satu gambaran yang begitu menakutkan tentang bagaimana kondisi azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Tapi satu hal yang juga penting adalah bahwa ternyata bukan hanya neraka saja yang punya daya magnetis, tapi setiap perbuatan maksiat itu akan juga memiliki daya magnetis yang menarik setiap orang untuk melakukan perbuatan maksiat. Orang semua tahu bahwasanya minuman keras itu dapat membahayakan. Siapa yang tidak tahu? Ya, penyakit liver dan sebagainya. Tapi karena begitu punya daya tarik, akhirnya banyak orang yang terjebak. Iya. Orang juga tahu bahwasanya mencuri itu, katakanlah korupsi yang sekarang ini dilakukan oleh lagi diadili ini, ya, ketua BI ini, itu adalah satu hal yang berbahaya. Tapi kenapa dia mau melakukannya sehingga akhirnya diberhentikan ketua BI dan jaksa agung juga termasuk, ya. Diberhentikan dari, dia tahu dia akan diberhentikan dari tugasnya dan sebagainya. Itu adalah satu azab yang cukup besar. Tapi dia melakukannya kenapa? Karena memang perbuatan maksiat itu punya daya tarik yang begitu kuat. Jadi hati-hati, ya, memang perbuatan taat itu seakan-akan punya daya tolak. Kalau udah waktu azan, tunda, itu seperti daya tolak. Tapi kalau ya, Tapi kalau namanya perbuatan maksiat, ada perempuan cantik lewat, itu pasti kita magnetisnya, daya magnetisnya sangat tinggi. Jadi hati-hati saja bahwa ternyata sesuatu yang menarik hati itu belum tentu merupakan kebaikan bagi kita. Ya, bersama kita sudah ada Ustaz Hanafi di studio. Silakan Ustaz. Ya, kenapa itu terjadi? Karena memang yang sifatnya ukhrawi, artinya surgawi, itu di dunia ini harus dimulai dengan hal-hal yang sulit. Iya. Kerja keras Ustaz ya. Huffatil jannatu bil makarih. Maka dipenuhilah surga itu dengan yang sulit orang melaksanakannya, tak masuk akal katanya, kepayahanlah dia, berat bangun, merugikan diri sendiri. Dia berkorban itu kan merugikan diri sendiri. Iya. Dia harus berkorban hartanya yang sudah dicarinya hilang. Wa huffatil annaru bisyawah bisyawah bisyahwat. Bisyahwat ya. Dipenuhi neraka itu dengan hal-hal yang cantik. Syahwat. Dan hal-hal yang enak gitu. Ya, orang lagi puasa, dia enggak puasa kan kenyang. Kan sedap itu. Sedap. Bangga pula lagi. Iya. Orang yang berdampingan atau bermalam dengan seorang perempuan cantik, itu kan enak gitu. Dia mendapat uang beratusan miliar, itu kan enak. Iya. Tanpa kerja, tanpa ini. Itu kan makar, syahwat. Satu hal yang enak-enak gitu. Menyenangkan. Jadi oleh sebab itu, dalam ayat ini sekali lagi Allah menegaskan kepada kita, orang yang dijauhkan dari azab. Nah, ini memang suatu kalimat yang kita lihat ada tangan-tangan Tuhan yang bekerja di sini. Artinya, kalau dihitung-hitung dari apa yang kita lakukan dengan apa yang menjadi hak Allah kepada kita, kurang. Iya. Ketaatan kita kurang untuk memenuhi hak-hak Allah kepada kita. Kalau kurang berarti tidak sempurna. Kalau yang tak sempurna berarti masih ada kekurangan. Berarti yang kurang-kurang itu kan dosa. Pada dasarnya kita masuk neraka semuanya ini. Iya. Tapi kata Allah, may yusraf anhu, orang yang dijauhkan. Berarti pada dasarnya amal kita itu tidak begitu kuat untuk menjauhkan kita, menyelamatkan kita. Karena amal kita itu kalau bayar hutang, habis untuk bayar hutang aja. Gak cukup pun. Bayar hutang, bayar hutang nikmat Allah kan gitu. Membayar hutang kepada Allah dalam bentuk nikmat-nikmatnya. Tetapi kata Allah, orang yang dijauhkan, berarti ada rahmat Allah di sini. Subhanallah. Nah, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, sesungguhnya kamu tidak masuk surga. Inna ahadakum la yadkhul al jannah bi amali. Dia tidak masuk surga dengan amalnya. Sahabat mengatakan, hatta anta ya Rasulullah, juga kamu masuk. Iya, na'am, hatta ana. Walakin illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Namun rahmat Allah lebih dominan untuk mengangkat saya dari jurang-jurang neraka. Subhanallah. Dari azab. Jadi rahmat Allah lah yang lebih dominan untuk mengangkat Rasul, menarik Rasul dan umatnya. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin surga, kita kan tidak disuruh beribadah ratusan tahun kan, sedang umur kita 70 tahun. Tapi kan disuruh beribadah untuk memancing rahmat Allah. Yarju rahmatah, mengharapkan rahmatnya. Karena ibadah kita ini juga terbatas. Siapa yang bisa sholat malam tiap malam? Siapa yang bisa bersedekah tiap saat? Iya. Tak ada kan? Pasti manusia ada kelemahannya, ada kekurangannya. Tetapi begitu dia memancing rahmat Allah sekali, berarti Allah sudah menunjukkan, Allah sudah memberi sebuah ini signal, Anda termasuk orang-orang yang ingin mendapatkan rahmatku. Buktinya ini amalmu. Nah, dengan begitu Allah senang untuk membantu. Nah, dengan cara seperti inilah kita ya memohon kepada Allah agar rahmat ini tetap ada pada kita sehingga kita dijauhkan dari azab. Jadi jangan berpikir bahwa jangan bangga dengan amal yang sudah kita lakukan. Karena itu sebenarnya tidak ada apa-apa yang di mata Allah. Iya. Iya. Kita selamat dari neraka, kita masuk surga karena memang itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ini juga menarik Ustaz, bahwa salah satu rahmat Allah yang besar adalah pada hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, ketika kita itu tidak masuk neraka saja itu sudah mantap kali itu. Tidak usah masuk surga, tidak masuk neraka saja itu sudah satu hal yang zalikal fawzul mubin. Allah gambarkan di sini satu kemenangan yang sangat-sangat besar. Artinya kalau kita mau mengalihkannya ke dalam kehidupan kita, ketika seorang muslim bisa saja tidak melakukan maksiat, itu adalah satu rahmat Allah yang besar. Betul. Tidak usahlah dia melakukan kebaikan dalam artian memberikan sedekah, salat tahajud sampai capek. Tidak saja dia melakukan kejahatan atau kemaksiatan atau perbuatan dosa, itu adalah salah satu rahmat Allah dan merupakan perbuatan yang kenapa? Yang baik. Kenapa? Nah. Nabi menegaskan kullu sulama bani Adam lahu sedekah. Iya. Setiap sendi-sendi mana Adam ini, itu ada sedekahnya. Ada sedekah. Ketika dia menyetop sendi-sendinya dari untuk meninju orang, ketika dia diam seperti itu, dia sudah berpahala. Jadi kalau begitu, setiap saatlah orang muslim itu berpahala. Iya, iya. Asalkan dia mau mengarahkan sesuatu itu kepada Allah. Iya. Jadi begini Ustaz, tidak usahlah dia berpikir untuk membantu orang. Tidak saja diceritakan yang tetangganya, itu sudah bagus. Satu hal yang bagus itu. Dia itu ya. Duduk diam. Diam saja deh. Apa kata orang dia diam itu sudah satu hal yang terbaik. Jadi jangan berpikir terlalu idealis ya, harus begini harus begitu. Iya. Diamnya kita, tidak kita melakukan hal-hal yang terlarang itu adalah satu rahmat dan satu. Bukankah Nabi mengatakan kul khairun aw liyasmut? Iya. Katakan yang baik atau kemudian, berarti diam itu juga ada diam nilainya. Diam juga adalah kebaikan. Ya? Kenapa? Kalau tidak ada nilainya, tidak ada nilainya itu bukan jalan keluar kan iya, gitu. Iya. Artinya diam itu menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu bijaksana. Dengan diamnya itu berarti tidak nambah persoalan. Dengan diamnya itu berarti dia lebih tenang untuk berpikir jernih. Subhanallah. Dengan diamnya itu berarti dia akan mempersiapkan sesuatu yang baik setelah dia diam. Jadi kalau orang ngomong saja terus, marah-marah terus misalnya, kapan dia bisa berpikir normal? Karena emosinya telah menggelayuti seluruh potensi-potensi kolbunya, telah merasuki potensi akalnya. Subhanallah. Jadi, lapangan amal saleh itu di dalam agama itu sangat-sangat besar sekali. Sangat besar. Ya, tidak hanya sekedar mengeluarkan pikiran, tenaga untuk membantu orang, tidak melakukan apa-apa kepada orang lain itu adalah satu hal yang bernilai amal saleh. Bukankah Nabi mengatakan tidurnya sholim itu adalah ibadah? Ada ibadah. Kenapa? Tidurnya itu kan bagian dari diam. Iya, betul sekali. Nah, bahkan, sebab kalau dia misalnya jaga diusiknya orang dengan tangan atau kakinya, atau diusiknya orang dengan kata-katanya atau dengan perbuatan-perbuatan mimik yang lain, dia berdosa. Siamnya menjadi tercemar. Nah, lebih baik dia tidur. Tidurnya itu dianggap ibadah. Kenapa? Dia tidak melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Tapi itu kan minimal. Nah, disuruh kita untuk maksimal melakukan hal yang terbaik lagi. Artinya ada yang lebih baik diajarkan Allah. Lakukan sesuatu yang baik, katakan sesuatu yang baik. Perbuatan yang baik berarti akan membawa kebaikan untuk semua. Iya. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermakna sebagaimana pembicaraan kita tadi, al-muslim man salima al-muslim min lisanihi wa yadihi. Bahwa seorang muslim itu akan mencapai taraf atau tahap yang tinggi, derajat yang tinggi ketika orang lain itu merasa nyaman ketika berada di dekatnya. Merasa nyaman saja orang itu satu hal yang luar biasa. Tidak orang ketakutan, tidak orang merasa jengah, merasa resah. Subhanallah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian kita pada kesempatan kali ini. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari keterangan ayat 16 surat Al-An'am ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safil Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.